Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qaidatu at-tasi'atu wal arba'un. Idza mana Allahu 'ibadahu al-mu'minina syai'an tata'allaqu bihi iradatuhum fataha lahum baban anfa'a lahum minhu wa ashala wa aula. Wa hadha min lutfihi qala ta'ala wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله الآية فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه وَمَنَعَهُ اللَّهُ مِنْهَا سَلَّاهُ بِمَا أَعْطَاهُ مِنَ الْخَيْرِ الْعَظِيمِ قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ الْآيَةُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا الْآيَةُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ الآية وَفِي هَذَا الْمَعْنَى آيَاتٌ كَثِيرَةٌ. Nah, ini kaidah yang ke-49. Subhanallah, kaidah yang sangat agung sekali, yang menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu amat merahmati hamba-Nya, terkhusus orang-orang yang beriman. Teringat dengan hadis Nabi SAW ketika melihat ada dari tawanan perang itu seorang perempuan yang berlari-lari mencari-cari apa? Anaknya. Sampai ketika dia dapat, dia dekap dan dengan kuat dan tidak pernah dia apa lepaskan. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana pandangan kalian? Tegakkah perempuan ini yang mencampakkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasul, tidak akan mungkin. Begitu sayangnya dia pada anaknya. Nah, maka Nabi SAW bersabda, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladi. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih merahmati hambanya daripada perempuan ini pada anaknya. Begitu. Terlebih orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala amat merahmati orang yang beriman. Nah, lihat ini. Ketika Allah melarang hambanya beriman dari sesuatu, jangan lakukan ini, yang orang beriman tadi apa? Punya hasrat, punya keinginan, ingin itu. Tapi Allah larang. Tidak sekedar dilarang, tapi dibukakan untuk mereka pintu yang lain, yang itu anfa', lebih manfaat untuk mereka. Ashal, lebih gampang. Aula, lebih utama, lebih patut. Jadi Allah melarang hambanya itu bukan untuk menyusahkan mereka, bukan untuk menyengsarakan mereka, tapi untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang lain yang lebih manfaat, lebih gampang, lebih besar yang kebaikannya. Wahada min lutfi. Dan ini bentuk dari kelembutan Allah SWT dalam mentarbiyah hamba-hamba. Nah, hamba yang sangat minim imannya kepada Allah, justru yang demikian ini apa? Membuat mereka ini berburuk sangka kepada Allah. Susah ya Islam ini, serba ngatur ini, serba dibatasi. Ya begini ya, maunya bebas ini. Ya padahal kalau mereka termati baik-baik, kenapa Islam merintah ini? Kenapa Islam melarang ini? Kenapa Allah Ta'ala membolehkan ini? Kenapa yang ini enggak boleh? Padahal kan enak nikmatnya. Kalau mereka sabar di dalam memahaminya, ya, mempelajarinya, akan temukan di situ hikmah yang luar biasa. Dan ternyata bukan untuk menyesatkan, tapi untuk mengarahkan jalan yang selamat, yang lebih bagus. Contohnya di sini Allah Taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddallahu bi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian suka mengangan-angankan sesuatu yang Allah lebihkan sebagian kalian dengannya atas sebagian yang lain. Maksudnya, yang lelaki janganlah berangan-angan pengen kayak perempuan. Enak ya perempuan tuh. Hak-haknya dalam Islam itu loh luar biasa. Enggak wajib sholat jamaah, sholat Jumat enggak wajib. Ya. Apalagi jihad enggak wajib. Enak di rumah tok. Dapat apa namanya? Mukafa'ah, dapat nafkah dari suami. Kerjanya cuma nyapu-nyapu, nyuci gitu tok. Suami payah ya. Lihatnya begitu ya. Yang perempuan juga begitu. Nah, enak yang lelaki bisa keluar rumah, bisa lihat-lihat pantai, lihat-lihat ini itu, ya, bebas, bisa kerja, bisa macam-macam, bisa jadi pemimpin, ngatur. Kita perempuan diatur terus. Lain, masing-masing menginginkan bagian saudaranya. Maka Allah tak larang. Jangan kalian suka menginginkan apa yang Allah lebihkan sebagian kalian dengannya atas sebagian yang lain. Lirijali nasibun mimma iktasabu. Bagi kaum lelaki dapat bagian usahanya. Karena tugasnya, kewajibannya begini, begini, begini. Haknya pun segini. Walinisa nasibun mimma iktasaban. Yang wanita pun dapat bagian dari apa yang mereka usahakan. Tugasnya segini, ya haknya segini. Masing-masing sudah dibagi. Yang membagi itu Rabbul Alamin. Yang membaginya itu dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah dari keutamaannya. Gitu. Kalau kita ikuti ya, tuntunan dalam ayat ini, Masya Allah, kita akan dapat apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sangat merahmati hamba-hambanya. Tidak membebankan mereka apa yang di luar kemampuan mereka, ya. Dan tidak menjadikan dalam aturannya itu sesuatu yang sempit yang menyusahkan. Tapi justru di situ adalah kebaikan dan keberkahan. Bab fadilah banyak. Amal khair, abwabul khair itu banyak. Sampai ketika orang-orang masakin, orang-orang miskin datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dhahaba ahlul dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu membawa pergi pahala ini semua. Kita cuma dapat sedikit masakin ini. Mereka yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami yang miskin juga sholat. Ya. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi amwalihim. Dan mereka bisa sedekah dengan kelebihan hartanya, sementara kami enggak bisa. Ini apakah tidak ada lagi peluang bagi kami di dalam mendapatkan kebaikan? Nah, maka Rasulullah ingatkan, ya, bukankah atau tidakkah Allah Subhanahu wa Taala tunjukkan pada kalian sesuatu yang kalian bisa sedekah dengannya? Dikasih tahu, sesungguhnya tasbih yang kita ucapkan itu sedekah, tahmid yang kita ucapkan, tahlil, takbir itu sedekah, zikir itu, kalimat thayyibah itu semua sedekah, jalanmu ya menuju sholat itu sedekah. Dan seterusnya dikasih tahu oleh Rasul SAW bahwa kalian wahai para masakin punya peluang dan kesempatan untuk bersedekah dengan apa yang kalian miliki yang kalian mampu. Orang kaya mungkin kebanyakannya ya sibuk ngurus kekayaannya. Ya memang dapat hasilnya, nanti hasilnya mereka bisa sedekah, infak. Tapi di saat seperti itu, kalian orang miskin ya punya waktu yang luang. Waktu yang luang kalian bisa berbanyak zikir, kalian bisa berbanyak sedekah dengan membaca Al-Qur'an, dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itu sedekahnya kalian. Sering-sering ke masjid. Sementara yang kaya sibuknya di pasar. Ingat dia. Lihat, semua sudah dibagi-bagi oleh Allah Ta'ala. Sehingga enggak usah mengangan-angankan apa yang Allah lebihkan ya, sebagian kita atas sebagian yang lain. Yang kaya ya memang itu kelebihannya. Tapi kita yang mungkin tidak seperti itu, ada lagi ya jalur perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Banyak. Banyak. Begitu. Nah, begitu pula ketika Nabiullah Musa alaihissalam meminta kepada Allah, hari ini anzur ilaik. Ini untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperdengarkan kalam Allah kepadanya. Dan tentunya itu apa? Seindah-indahnya kalamnya. Bayangkan kalau kita mendengar suara orang yang paling indah, paling merdu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu lebih merdu lagi suaranya. Kalau kita pernah mendengar ya mutiara-mutiara kata, itu bisa membuat hati ini apa? Kayak damai. Bagaimana kalau Rabbul Alamin yang berkata? Tentu apa? Kedamaian. Puncaknya kedamaian, puncaknya keindahan. Sehingga sangatlah wajar kalau kemudian Nabi Musa apa? Meminta yang lebih gitu ya. Yaitu bisa melihat. Nah. Tapi Allah katakan apa? Qala lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihat. Jaga. Ya. Ya memang ya kekurangan. Tapi itu apa? Untuk kebaikan Nabi Musa sendiri. Karena tidak akan kuat menahan pancaran cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Walakin undur ila jabal." Tapi lihatlah ke bukit itu yang ada di sisinya. Ya. Kalau dia tetap pada tempatnya, kamu akan bisa melihat. Ketika Allah tampakkan cahayanya, baru cahayanya itu hancur itu bukit. Tandanya apa? Yang di dunia ini tidak sanggup menahan pancaran cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akan terbakar. Ya, saking kuatnya pancarannya. Untuk kebaikan atau tidak? Rahmat atau bukan? Rahmat. Karena enggak akan sanggup. Kalimat Allah Subhanahu wa taala disifatkan dalam surah Al-Muzammil apa? Sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Perkataan yang berat yang Nabi SAW saya merasakan ketika turun wahyu itu apa? Menggigil yang sangat dalam keadaan ya situasinya apa disebutkan itu berkeringat ya bukan berkeringat ya. Dalam keadaan situasinya sangat dingin saat itu Rasul ketika menerima wahyu itu sampai berkeringat dalam keadaan hawanya itu apa sedang dingin. Tandanya apa? Qaulan tsaqila. Ada sahabat yang ketika memangku Nabi SAW kemudian tahu tanda-tanda turun wahyu itu merasakan apa? Pahanya kayak mau patah menahan beban berat badannya Rasulullah SAW ini gak kuat ya. Sampai selesai wahyu ya, dia pun bisa apa? Rasa tenang. Para malaikat mendengar kalam Allah sungkur sujud gak bisa tahan berat ini. Nah, maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu semua apa? Allah cegah. Bukan untuk menyusahkan mereka atau membatasi ya kenikmatan dari apa untuk mereka. Tapi itu rahmat dari Allah taala untuk mereka. Nah, begitu pula ini. Manansah min ayatin aw nunsiha, na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami hapus dari ayat Al-Qur'an atau kami membuat engkau wahai Nabi lupa, ya, tidak lagi mengingat ayat tadi, kami akan datangannya lebih baik. Atau yang sisa. Tidak untuk apa? Mengurangi kenikmatan. Tidak untuk menyusahkan, membuat sampai tidak. Tapi akan datangkan yang lebih baik. Atau yang semisal itu gantinya. Begitu. Hingga disuruh dalam hadis, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena mengikuti perintah Allah, dia tinggalkan ini, ya, Allah kan ganti dengan yang lebih baik. Itu sudah pasti. Kita dilarang berzina, tapi dibolehkan apa? Menikah. Tak sama. Bahkan ini lebih baik. Sama dari sisi apa? Tersalurkan gitu, syahwat kita, ya. Justru malah ini lebih baik. Maka Allah katakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Janganlah kau dekati zina. Sesungguhnya itu sesuatu yang kotor, yang keji. Enggak bersih buat hatimu, buat pikiranmu, buat masa depan enggak bersih. Dan buruk sekali jalannya. Allah yang ketika melarang itu tidak kemudian dilarang saja, tapi diarahkan kepada yang lebih bagus, lebih utama, yaitu nikah. Ayo. Paham? Wa ankihul ayama. Dan seterusnya ayat itu. Ditintakan untuk menikah. Bahkan kalau mereka yakunu fuqara, ya, kalau mereka itu orang fakir, Allah yang akan memberikan apa? Kecukupan. Sehingga dikatakan oleh sahabat itu, yang tahu oleh salafun salih, siapa yang ingin kaya, ingin hidup berkecukupan, hendaklah dia nikah. Dengan ayat tadi. Iya betul. Mujarab. Mujarab. Nikah dulu itu, waduh, enggak punya rumah, enggak punya apa. Mau nikah itu mikir-mikir. Nanti ngasih makan apa, nah itu saya. Saya sendiri saya makan sudah susah payah. Bismillah, niat yang baik, cara yang benar gitu ya. Ibadah. Mulai di situ tangan apa? Pintu-pintu rezeki yang sebelumnya kita enggak menyangka. Ada saja pintu rezeki. Padahal dulu masih bujang, enggak ada yang peduli, yang ya ini gambaran-gambaran jalan-jalan rezeki enggak tahu. Setelah menikah, ada yang nawarkan ini, ada yang nawarkan ini, ada yang ngasih ini, ngasih itu. Masya Allah, kok banyak sekali rezeki ini. Sampai bisa beli HP, itu enggak punya HP masih mondok ya. Ya. Udah nikah, oh HP-nya mantep-mantep. Punya laptop, punya kendaraan, punya ini, punya itu. Enggak tahu dari mana caranya ini. Janji Allah Ta'ala. Kebutuhan yang batin terpenuhi, ya, dengan halal. Bahkan bisa dinilai di situ apa? Ibadah. Dapat keturunan yang baik, dapat semua barokah. Pilih mana? Ya. Tentu yang halal ini, ya kan? Coba yang haram. Ketakutan, jiwa enggak tenang, ya, dan seterusnya. Gerisa dia, hancur. Ya kan? Nah, gitu. Begitu pula ini. Wa iyata faraqa yunillahu kullan min sa'ati. Kalau terjadi antara suami istri perceraian, Allah kan apa? Beri masing-masingnya kelapangan. Dan yang semana ini kata Syekh, dari ayat Al-Qur'an banyak sekali. Sehingga hendaklah sebagai hamba yang beriman selalu mengedepankan yang namanya husnul dzan billah, berbaik sangka kepada Allah, bahwa semua yang Allah tetapkan, entah itu yang sifatnya kauniyah atau syariah, itu semua untuk kemaslahatan hidup kita, dan justru di dalamnya ada itu apa? Rahmat Allah yang sangat besar atas kita. Tidak ada sedikit pun bentuk yang menyusahkan atau yang memadratkan kita. Nah. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Antum itu bukan sesuatu baru,